إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، طيب حفظكم الله. Nanya satu soalan. Macam mana, apa itu cara yang betul untuk receive bulan Ramadan? Bagi satu-satu point, cara yang betul, yang sunnah untuk receive syahrul Ramadan. Ya? Macam mana receive syahrul Ramadan? Niat. Niat apa? Untuk ibadah Allah, betul. Ha. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah, bagus. Ulama dia kata ada dua perkara yang penting untuk receive syahrul Ramadan. Satu, kembali untuk niat. Apa maksudnya ini? Maksudnya dia cakap pasti setiap orang Muslim buat niat dia Ramadan ini jadi lebih bagus dari Ramadan yang lalu. He must believe that he will do better than the previous Ramadans. Kenapa macam itu ya akhwani fillah? Kenapa? Sebab Allah bagi kamu ni'mat besar untuk sampai syahrul apa? Ramadan. Tengok ya akhwani fillah. Nah, satu bulan yang lalu di Turki atas 40 ribu manusia mati. Suria dan Turki. Sekitar 50 ribu. Pasti ada dalam 50 ribu ini orang, ada seorang yang tunggu untuk syahrul Ramadan, untuk buat taubat, untuk buat amal salih, tapi tak sampai. Ni'mat ini besar, agung, Allah bagi kita. Allah bagi kami ni'mat itu. Pasti nilai. Pasti appreciate ni'mat ini. Appreciate macam mana? Dengan buat niat kita, membaiki niat kita untuk menjadi Ramadan ini Ramadan yang paling best kepada kami. Yang paling terbaik kepada kami. Setiap orang dari kita kerja ikut mampu dia. Highest mampu. Hada min syukri ni'matillah. Dari syukur ni'mat Allah Ta'ala. Nah, bagi kamu satu hadith. Hadith yang senang untuk faham ni'mat ini. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat dari Ansar. Dengar dan fokus dengan saya dengan hadith ini. Kisah yang paling ajib. Ada dua sahabat dari Ansar masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kawan paling dekat. Kawan yang paling dekat. Dia dari satu kampung, satu kampung. Fa yang pertama dari dia meninggal dalam jihad fi sabilillah, syahada. Yang kedua meninggal dengan sakit saja. Dua-dua meninggal. Yang pertama meninggal dalam jihad, syahid. Lepas tu setelah ni ya, berapa-berapa bulan yang kedua meninggal juga, tapi meninggal di rumah. Lepas tu ada kawan yang ketiga. Kemudian ada kawan yang ketiga yang nampak dia dalam mimpi. Nampak dua orang ini dalam apa? Mimpi. Tapi dalam mimpinya, dia nampak orang yang kedua lebih tinggi. Tahap dia dalam syurga lebih tinggi daripada orang yang pertama. Faham tak? Ulang lagi tak? Jelas tak jelas? Ada orang ketiga yang nampak dua orang ini dalam mimpinya. Tapi orang yang yang mati dalam jihad lebih kurang tahapnya dari orang yang mati dalam rumah. Jadi dia pergi ke, setelah bangun, terus setelah salat subuh, bagi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ada satu mimpi satu persatu macam tu macam tu macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'ya haq. Mimpi kamu betul. Hakikat. Faqala ya Rasulullah, tapi macam mana? Orang yang mati dalam rumah lebih tinggi daripada orang yang mati dalam jihad. Itu syahid. Macam mana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yudrik Ramadan? Orang yang kedua sampai ke bulan Ramadan tak? Orang yang mati syahid mati sebelum apa? Ramadan. Orang yang kedua mati setelah Ramadan. Allah bagi dia tahap ini sebab amalan dia yang baik dalam bulan apa? Ramadan. Idzan ya akhwan, fil the summary is see the ni'mah. For you to reach to syahr Ramadan, this is a big ni'mah. Ni'mah yang paling agung, yang paling besar. Nilai macam mana ni'mah ini? Dengan kerja keras, semangat, sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ikut mampu kamu kepada Allah Ta'ala. Satu bulan saja, walau penat, tak apa, satu bulan saja. Satu bulan. Musim Ramadan itu ni'mah dan rahmah. Soalan, macam mana bulan Ramadan rahmah? Jawaban, rahmah untuk orang yang tak boleh semangat satu tahun. Semangat satu bulan, dapat pahala satu tahun. Macam Nabi SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahihain. Nabi SAW bersabda, siapa yang puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, Allah hapus dosanya semua. Siapa yang buat qiyamul lail di bulan Ramadan kerana Allah Azza wa Jalla, Allah hapus dosa dia semua. Kafar. Kalau tak boleh semangat qiyamul lail dalam setiap, dalam semua tahun, tak apa. Qaddar Allah. Tapi Ramadan, fokus satu bulan, dapat pahala satu tahun. Betul tak? Rahmah tak rahmah? Rahmah. Rahmah untuk kami, kita sudah orang yang amalan-amalan kurang. Dunia banyak, syahwat banyak, syubhat banyak. Allah musta'an, rahmah. Lihada, qala alaihi salatu wassalam, raghima anfuhu man adraka ramadhan wa lam yughfar lah. Nabi SAW tanya, siapa yang paling rugi antara kamu, siapa yang paling rugi? Siapa ya Rasulullah? Orang yang sudah sampai ke bulan Ramadhan tapi Allah tak bagi dia maghfirah. Dia tak dapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Itu yang paling rugi. Sebab maghfirah Allah Ta'ala dalam bulan ini banyak. Kalau kamu tak dapat maghfirah dari Allah Ta'ala, maksudnya kamu orang yang paling rugi. Rugi. Bulan Ramadhan, bulan miqyas. Miqyas, bahasa Inggeris maksudnya measurement. You know measurement. Bahasa Melayu apa measurement? Macam ukuran, ha? Ukuran. Ukuran iman manusia, siapa yang ada iman walaupun sedikit, dan siapa yang dalam nilai, deep dalam nilai. Sebab bulan Ramadhan, bulan yang ada banyak pahala, buat sedikit tapi pahala tinggi. Siapa yang tak dapat pahala ini, maksudnya bila dia nak dapat manfaat? Bila? Kalau tak dapat manfaat dalam bulan Ramadhan, bila nak dapat manfaat dalam agama kamu? Bila? Kalau Ramadhan tak mengaruh kamu, bila? Apa yang mengaruh kamu? Kalau Ramadhan tak naik iman kamu, bila iman kamu nak naik? Mustahil. Kalau bulan Ramadhan tak, akhlak kamu tak jadi lebih baik dalam bulan Ramadhan, bila? Kalau anda tak jadi serius dalam bulan Ramadhan dalam agama kamu, bila nak jadi serius? Mustahil. Measurement, ukuran. Bulan Ramadhan bulan sabar, bulan sabar. Bulan Ramadhan bulan sabar. Siapa yang anda tak sabar, tak tahan dengan syahwat nafsu di bulan Ramadhan, bila nak sabar? Bila? Faedah. Baik, kamu satu faedah, benefit. Faedah means benefit. Bahasa Melayu faedah juga. Faedah. Pahala puasa itu ikut Allah Ta'ala. Pahala puasa beza-beza. Maksudnya tak ada satu pahala yang jelas untuk orang yang puasa. Sebab puasa kita beza-beza. Beza. Ada orang yang nampak puasa tapi dia tak puasa. Ada orang yang puasa dari makan, dari minum, tapi tak puasa dari haram. Betul tak betul? Ada orang yang puasa dari makan, dari minum, tapi lidah dia tak puasa. Betul tak? Itu sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah fi Sahihain, qala alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Ada banyak orang yang puasa tapi yang dapat dari puasa ni hapus dan lapar saja, tak dapat pahala. Ada orang yang puasa, pahala dia apa? Jadi jadi hapus, jadi lapar. Maksudnya tak ada pahala. Tocherin sahaja. Tocherin. So the person say, have a lot of people, they fast. But in the end, they get nothing. Only hunger and thirsty. Banyak orang. Tanya dia puasa. Naam, puasa. Tapi, macam kurang orang yang tak puasa. Yani jangan fikir puasa maksudnya berhenti makanan, berhenti minuman, berhenti hubungan dengan suami istri. Tak. Puasa maksudnya berhenti semua syahwat nafsu. Makanan, minuman itu halal. Tapi potong makanan, minum dalam bulan Ramadan kepada Allah Ta'ala. Macam mana yang haram? Berhenti juga tak? Pasti. Bulan Ramadhan itu stesen untuk merubah jadi lebih baik. Satu stop point untuk menjadi a better believer. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadhan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadhan, bulan Al-Quran. بولان رمضان بولان القرآن. Siapa yang dalam lalai, tak baca Al-Quran, tak ikut Al-Quran, tak dengar Al-Quran dalam bulan Ramadan, bila dia nak baca, bila dia nak dengar, bila dia nak ikut Al-Quran, bila? Mustahil. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan baca Al-Quran dengan Jibril semua dari awalnya sampai akhirnya. Dari hari awal. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudarisu Jibril Al-Quran fi kulli Ramadan. Falahu ajwadu min ar-rih al-mursalah. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما ينزل جبريل فيدارسه في القرآن فلهو أجود من الريح المرسلة حيث عباس صحيحين عباس رضي الله تعالى عنهما بركاته النبي صلى الله عليه وسلم بياسة أوران يمولية تبي دلم رمضان بولان رمضان لبي مولية داري بياسة كنابا سبب جبريل تورون أن بوات مدارسة dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Yani program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan untuk Al-Quran lebih istimewa. Betul tak? Lebih istimewa. Jangan sambung dalam Al-Quran dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan cara yang biasa, jangan. Berubah.